Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan, melanjutkan pembahasan tentang salat khauf pada pertemuan yang terakhir telah kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat khauf ketika musuh berada di selain arah kiblat. Selanjutnya kita masuk hadis yang kedua dalam bab ini, hadis yang ke-155. An Yazid ibni Ruman An Saleh ibni Khawat ibni Jubair, diriwayatkan dari Yazid bin Ruman dari Saleh bin Khawat bin Jubair, amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dzatir riqa salatal khauf, dari seorang sahabat yang melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dzatir riqa, yaitu sholat khauf yang dilakukan dalam perang Dzatur Riqa. Dinamakan dengan sholat Dzatur Riqa karena sholat khauf tersebut dilakukan pada perang Dzatur Riqa, sebuah perang yang terjadi pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar menurut pendapat yang terkuat. Dan kenapa disebut dengan perang Dzatur Riqa? Riqa itu secara bahasa artinya tambalan. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam peperangan tersebut dalam kondisi tidak memakai alas kaki, sehingga kaki-kaki mereka terluka dan dibalut dengan kain atau yang semisalnya. Itu sebab musabab penamaan perang Dzatur Riqa. Nah, dalam peperangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan salat khauf. Nah, bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam hadis ini, anna ta'ifatan saffat ma'ah, bahwa kelompok yang pertama membuat shaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taifatun wijahal adu. Sementara kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Fa shalla bil ladzi ma'ahu rak'atan. Kemudian beliau salat bersama dengan kelompok yang pertama sebanyak satu rakaat. Summa thabata qa'iman. Kemudian beliau tetap berdiri pada rakaat yang kedua. Wa atammu li anfusihim. Adapun kelompok yang pertama tersebut menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Itu rakaat yang pertama. Nabi SAW dalam posisi berdiri pada rakaat yang kedua, sementara kelompok yang pertama menambah satu rakaat sendiri-sendiri. Thumman sorofu wasofu wijahal adu. Kemudian kelompok yang pertama ini pergi dan mereka membuat sof menghadap ke arah musuh. Sholatnya mereka sudah selesai. Selesai, kemudian mereka menggantikan posisi kelompok yang kedua untuk melakukan penjagaan dalam keadaan menghadap ke arah musuh. Waja'atil ta'ifatul ukhra. Kemudian datanglah kelompok yang kedua. Fasalla bihim raka'atal lati baqiyat. Kemudian kelompok ini melakukan sholat satu rakaat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tersisa. Beliau dalam keadaan berdiri pada rakaat yang kedua. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini datang lalu melakukan sholat bersama dengan beliau. Thumma sabata jalisan. Kemudian beliau tetap duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap duduk pada tasyahud yang terakhir. Tasyahud yang kedua. Wa atammu li anfusihim. Adapun kelompok yang kedua ini menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Mereka kemudian pada rakaat yang kedua berdiri menyempurnakan sholat masing-masing. Sementara Nabi SAW tetap dalam keadaan duduk pada tasyahud yang kedua menunggu mereka menambah satu rakaat. Tsumma sallama bihim, kemudian Nabi SAW salam bersama dengan kelompok yang kedua ini. Ar-rajul alladhi shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Sahal ibnu Abi Hasmah. Laki-laki yang salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Sahal ibnu Abi Hasmah. Seorang sahabat yang jalil, yang mulia, beliau melakukan sholat khauf bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa tersebut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat khauf yang kedua ketika musuh berada di selain arah kiblat. Dan kaifiyahnya, tata caranya sebagaimana telah kita sampaikan tadi, Nabi SAW membagi pasukan menjadi dua saf atau dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama dengan beliau, adapun kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Anggap sekarang musuh berada di arah timur, mereka menghadap ke arah timur. Nah, kemudian Nabi SAW sholat bersama dengan kelompok yang pertama sebanyak satu rakaat. Sholat satu rakaat, kemudian beliau berdiri pada rakaat yang kedua. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Mereka menambah satu rakaat sendiri-sendiri sampai selesai, sampai salam. Setelah selesai, kemudian mereka menggantikan posisi kelompok yang kedua. Mereka sudah selesai sholatnya. Gantian mereka yang berjaga-jaga. Nah, kemudian masuk kelompok yang kedua dalam keadaan Nabi SAW sedang berdiri pada rakaat yang kedua. Mereka masuk, kelompok yang kedua masuk, kemudian melakukan sholat bersama dengan beliau. Nah, ketika Nabi SAW duduk tasyahud yang terakhir, kelompok yang kedua ini berdiri. Ya, berdiri kemudian menambah satu rakaat. Kemudian nanti sholatnya, ya, setelah selesai satu rakaat tersebut, salam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salamnya dilakukan secara berjamaah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti akan kita praktekkan supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, fihi ma taqaddama min masyru'iyati salatil khauf. Di dalam hadis ini terdapat faedah yang telah lalu penjelasannya, yaitu tentang disyariatkannya melakukan salat khauf. Wa ta'akkudu salatil jamaah, dan memberikan faedah tentang ditekankannya pelaksanaan salat wajib secara berjamaah. Dalam kondisi perang sekalipun, kaum muslimin tetap disyariatkan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Apalagi dalam kondisi normal, dalam kondisi aman. Wa akhdhul hadhari min a'da'id din, dan agar mengambil sikap kehati-hatian terhadap musuh-musuh Islam. Sehingga sholat khauf ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian terhadap musuh-musuh Islam sebagai bentuk antisipasi jikalau mereka menyerang kaum muslimin dalam pelaksanaan sholat. Sebagian pasukan melakukan penjagaan menghadap ke arah musuh. Dan secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hal tersebut. Kaum muslimin harus senantiasa mengambil sikap kehati-hatian, senantiasa waspada terhadap musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum. Bersiap siagalah kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persiapkanlah segala kemampuan yang kalian miliki untuk menghadapi mereka. Sehingga semua kegiatan, semua aktivitas yang mendukung jihad fisabilillah maka akan berpahala, akan bernilai ibadah jika diiringi dengan niatan yang baik. Berlatih memanah misalnya, atau berkuda, atau bahkan olahraga, maka akan bernilai ibadah dan membuahkan pahala kalau diiringi dengan niatan yang baik. Saya berolahraga dengan niatan untuk mengamalkan ayat tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, agar memiliki fisik yang kuat sebagai bentuk antisipasi terhadap serangan musuh-musuh Islam dalam rangka untuk mempersiapkan diri ketika ada jihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Maka olahraganya berpahala. Nah, ini penting untuk kita upayakan, menghadirkan niatan yang baik sebelum melakukan perkara-perkara yang mubah tadi. Olahraga apapun itu, lari-lari, jalan-jalan, sepak bola dan lain sebagainya, iringi dengan niatan yang baik, maka akan berpahala dan bernilai ibadah. Kemudian faedah yang kedua, al-ityanu bis-salati ala hadhihi al-kayfiyah wa hiya munasibah. Melakukan salat khauf dengan tata cara seperti ini, wa hiya munasibah, dan itulah yang sesuai dengan kondisi kaum muslimin saat itu. Ketika musuh berada di selain arah kiblat, maka tata cara pelaksanaan salat khauf seperti itu. Haitsul adu fi ghairi jihatil qiblah allati qablaha, di mana musuh saat itu berada di selain arah kiblat, seperti tata cara salat khauf sebelumnya pada pertemuan yang lalu telah kita bahas kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat khauf yang pertama, hampir mirip dengan yang baru saja kita bahas ini. Fakilahuma fi dhatir riqa', maka kedua sholat khauf tersebut dilakukan dalam perang Dzatur Riqa. Illa annahuma fi waqtain fakhtalafa. Hanya saja kedua sholat tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda. Fakhtalafa, sehingga tata caranya juga berbeda. Ada sedikit perbedaan dengan tata cara sholat khauf yang pertama. Kalau yang pertama, kelompok yang di belakang Nabi alaihissalatu wassalam, kelompok yang pertama atau shaf yang pertama, mereka melakukan penjagaan dalam keadaan sholat. Ya, selesai satu rakaat mereka berpaling menghadap ke arah musuh. Kalau yang kedua ini sudah selesai mereka. Mereka selesai melakukan sholat, kemudian menggantikan posisi kelompok yang kedua. Salisan kemudian, faedah yang ketiga, wa fihi mukhalafatun li salatil aman. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya salat khauf yang kedua ini memiliki perbedaan dengan salat wajib ketika kondisi normal, ketika kondisi aman. Ada perbedaan di antara keduanya. Di mana letak perbedaan tersebut? Wahia tatwilur raka'atil akhirah 'alal ula. Rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Ini perbedaan yang pertama antara kedua salat tersebut. Rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Biasanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi aman, maka rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum seperti itu. Salat beliau dalam kondisi normal, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Adapun dalam salat khauf ini, maka justru sebaliknya, rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Karena pada rakaat yang kedua, Nabi alaihissalatu wassalam menunggu kelompok yang pertama untuk menambah satu rakaat. Ya, bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan. Nabi alaihissalatu wassalam berdiri pada rakaat yang kedua, menunggu mereka menyelesaikan sholat, menunggu mereka menambah satu rakaat sampai salam. Belum lagi menunggu kelompok yang kedua untuk datang dan melakukan sholat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu sampai mereka diperkirakan sudah membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Ini pada rakaat yang kedua, sehingga durasinya lebih lama daripada rakaat yang pertama. Itu letak perbedaan yang pertama. Kemudian letak perbedaan yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa annal ma'mumin alladzina fatahum syai'un minas shalah. Dan bahasanya para makmum yang tertinggal salatnya sebanyak satu rakaat tadi, atammuhu qabla salamil imam. Mereka menyempurnakan salatnya tersebut sebelum salamnya imam. Di sini letak perbedaannya. Biasanya dalam kondisi normal, kalau kita tertinggal dalam pelaksanaan sholat berjamaah, maka kita akan menyempurnakan sholatnya setelah imam salam. Jadi misalnya kita tertinggal satu rakaat dalam pelaksanaan sholat maghrib, maka nanti kita menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Adapun dalam sholat khauf ini, maka justru sebaliknya. Para makmum menyempurnakan sholatnya sebelum salamnya imam. Jadi pada rakaat yang kedua tadi, ketika Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan duduk tasyahud yang kedua atau yang terakhir, Nabi alaihissalatu wassalam duduk, kemudian kelompok yang kedua tadi setelah mendapatkan satu rakaat, mereka berdiri. Ya, berdiri untuk menambah satu rakaat. Sampai kemudian duduk tasyahud dan salam bersama dengan Nabi alaihissalam. Itu letak perbedaan yang kedua. Kalau belum tergambar, nanti insya Allah akan kita praktekkan agar lebih jelas. Rabian kemudian, faedah yang keempat, wa fihi mufaraqatul ma'mumi li imamihi li mithli hadzal udzr. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah tentang bolehnya menyelisihi gerakan imam li mithli hadzal udzr ketika ada udzur seperti ini. Ketika dalam keadaan darurat atau genting, maka seorang makmum boleh menyelisihi gerakan imamnya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama tadi, ketika Nabi SAW berdiri pada rakaat yang kedua, mereka kemudian menyempurnakan sholatnya. Nabi SAW berdiri pada rakaat yang kedua, mereka menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Nah, demikian halnya dengan kelompok yang kedua. Ketika Nabi SAW melakukan duduk tasyahud yang terakhir, Nabi duduk, mereka bangkit menuju rakaat yang kedua untuk menambah satu rakaat. Boleh, karena dalam kondisi darurat. Waqad waradat al-mufaraqatu fima huwa akhafu min dhalik. Dan sungguh telah ada penyelisihan terhadap imam yang lebih ringan darinya. Dalam kondisi normal atau aman sekalipun, maka seorang makmum boleh menyelisih gerakan imamnya pada kondisi-kondisi tertentu. Kala di sholla ma'a mu'adzin, seperti seorang sahabat yang melakukan sholat bersama dengan Mu'ad. Seorang laki-laki yang melakukan sholat bersama dengan Mu'ad bin Jabal. Falamma atala al-qira'ah, kemudian ketika Mu'ad memanjangkan bacaannya, infarada wa tamma li nafsih, maka laki-laki tersebut memisahkan diri dan menyempurnakan sholatnya secara munfarid. Likaunihi sahibah hajah, karena saat itu dia memiliki hajat yang harus segera diselesaikan. Walam ya'murhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil i'adah, dan Nabi alaihi wasallam tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi sholatnya. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa sholatnya laki-laki tersebut sah. Iya. Dia punya hajat yang harus segera diselesaikan. Sehingga ketika Mu'ad memanjangkan bacaannya, maka laki-laki tersebut kemudian memisahkan diri. Dia keluar dari shaf, kemudian melakukan sholat secara munfarid. Nabi SAW tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi sholatnya. Bahkan beliau sempat marah kepada Mu'ad radhiyallahu anhu. Afattan anta ya Mu'ad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu akan menjadi orang yang memunculkan fitnah, wahai Mu'ad? Karena seorang imam dianjurkan untuk membaca surat-surat yang pendek dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, dalam kondisi-kondisi tertentu seorang makmum boleh menyelisih gerakan imamnya. Dicontohkan oleh sebagian ulama ketika misalnya seorang makmum dalam kondisi ingin buang hajat PAB atau PAK dan sudah tidak bisa ditahan lagi, maka boleh dia membatalkan sholatnya atau dia memisahkan diri kemudian mempercepat sholatnya, maka tidak masalah. Atau ketika misalnya teman di sebelahnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka boleh bagi makmum tersebut untuk membatalkan sholatnya kemudian mencari shaf yang lain, mencari tempat yang lain. Ketika memang sudah bisa Naam, sudah sekiranya tidak tertahankan, maka boleh dia memisahkan diri untuk mencari tempat yang lain. Itu beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selebihnya insyaAllah kita manfaatkan untuk praktek sholat khauf.